إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. معاشر المسلمين والمسلمات, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim rahimahullahu taala, kitab Al-Imarah, kitab pemerintahan, bab yang ke-10, wajib setia pada halaman 135, wajib setia dengan baiat khalifah. Yang pertama dibaiat itulah yang diutamakan. Hadis yang belum selesai kita baca pada pertemuan sebelum ini, hadis pada halaman 137, hadis 4714. Cerita Abdurrahman bin Abdurrabbil Ka'bah, salah seorang dari generasi tabi'in, dan ia menceritakan hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As ya, radhiyallahu anhuma. Abdullah sahabat kecil, sementara ayahnya Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma adalah sahabat tua, walaupun Islamnya terlambat ya, tapi dia mendapatkan tugas-tugas penting juga dari Nabi, dari Abu Bakar Siddiq, dan di masa Umar bin Khattab dia diangkat sebagai gubernur Mesir. Dialah Amr bin al-As, terkenal kecerdasannya. Abdullah bercerita anaknya radhiyallahu anhuma tentang perjalanan yang ia lakukan bersama Nabi. Kunna ma'a Rasulillah SAW fi safarin fanazalna manzilan, maka kami singgah di suatu tempat. Di persinggahan itu, kata Abdullah, faminna man yuslih khiba'ah, di antara kami ada yang memperbaiki khiba'nya ya. Wa minna man yantadil, di antara kami ada yang berlomba memanah. Wa minna man huwa fi jasharih, dan di antara kami ada yang berada di hewan ternaknya, mengurus hewan ternaknya. Inada munadi Rasulullah SAW, tiba-tiba terdengar panggilan tukang memanggil ya, dari Nabi SAW dengan bunyinya as-salata jami'ah, salat mengumpulkan. Ini panggilan untuk mengumpulkan dengan seruan ini, dinamakan juga dengan azan, walaupun lafaz bukan lafaz azan yang syar'i, yang setelah diturun setelah disyariatkan oleh Allah lafaz azan yang kita kenal ya. Maka lafaz azan yang dimaksud adalah lafaz azan yang kita sekarang dengarkan ketika panggilan salat. Sebelum itu, untuk mengumpulkan orang, panggilannya as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, salat mengumpulkan. Maka berkumpullah orang, dan kejadian ini pun setelah mendengar panggilan itu, fajtama'na ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun berkumpul ya kepada Nabi SAW. Faqal, dan inilah yang disampaikan oleh Nabi ketika para sahabatnya berkumpul. Jadi mungkin dalam perjalanan itu singgah, dan singgahnya tidak ditentukan tempat memasang tenda, memasang kemah ya, di hamparan terbuka. Mungkin saja terpisah-pisah antara mereka dengan antara kemah mereka dengan kemah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sama halnya kalau kita dalam perjalanan menginap di sebuah penginapan, tentu tidak akan satu kamar ya, terpisah dengan kamar-kamar yang lain. Maka berkumpullah mereka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka berkumpul, menyampaikan beberapa hal yang penting. Ia mengatakan yang pertama, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum. Ini yang pertama. Ini perkara yang sangat penting, bahwa setiap nabi diutus oleh Allah, tugasnya menyampaikan kebaikan dan memberitahukan atau memperingatkan dari keburukan. Apapun yang namanya kebaikan yang membawa ke surga, maka yang diajarkan oleh Allah kepada mereka, maka mereka wajib menyampaikan. Begitu juga apapun yang namanya keburukan yang membawa ke neraka, yang telah diberitahukan oleh Allah kepada mereka, maka mereka wajib memperingatkan umatnya. Tidak ada yang tidak ada yang tersisa, tidak ada yang kurang. Ini menunjukkan bahwa dakwah semua para nabi itu sempurna. Tugas para nabi itu semuanya sempurna. Apapun yang Allah perintahkan untuk disampaikan, mereka sampaikan. Ya. Mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dalil bantahan bahwa bantahan terhadap bolehnya kita membuat hal-hal yang baru dalam agama dengan istilah-istilah yang menggiurkan seperti sunnah hasanah. Ya, sunnah hasanah menggiurkan, padahal tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Loh, itu kan ada dalilnya. Mana ada dalilnya? Ya. Sunnah yang saya maksud bukan sunnah hasanah, bid'ah hasanah. Ya. Bid'ah hasanah. Tidak ada dalam yang membolehkan bid'ah hasanah. Tunjukkan satu hadis saja bahwa Nabi SAW mengatakan silakan kalian buat syariat yang baru atau buatkan bid'ah hasanah. Tidak ada. Dalil mereka bahwa dengan dalil man sanna fil islami sunnah hasanah, bukan bid'ah. Jelas Nabi mengatakan sunnah hasanah. Nabi tidak mengatakan man sanna fil islami bid'atan hasanah. Tidak, tetapi sunnah hasanah. Berarti sudah ada syariatnya, sunnah Nabi SAW. Dan bahkan hadis ini sebab munculnya adalah perintah Nabi. Nabi SAW menyuruh para sahabatnya bersedekah. Sedekah ibadah, tidak ada yang mengatakan sedekah itu bid'ah. Ketika melihat ada datang sekumpulan orang dengan kondisi yang sangat menyedihkan, kondisi ekonomi mereka, pakaian compang-camping, benar-benar kefakiran, maka Nabi SAW ajak para sahabat untuk bersedekah. Tetapi sekedarnya saja, mereka mengeluarkan sekedarnya saja dalam saat ketika saat Nabi SAW melihat tidak ada yang terlalu bersemangat, tiba-tiba datang seseorang membawa bawaan sedekahnya yang membuat dia berat mengangkatnya, diletakkan di hadapan Nabi, dan Nabi bergembira. Kemudian melihat Nabi bergembira dengan perbuatan sahabat ini, para sahabat yang lain pun ikut serta. Semangat mereka melihat kegembiraan Nabi, dan mereka pun pulang ke rumah mengambil sedekah mereka yang lebih banyak. Nah, ini sebabnya muncul hadis tadi. Dan tidak ada yang baru di sana. Tidak ada syariat yang baru. Mengajak, memberi semangat orang lain untuk berbuat sunnah. Ketika sunnah itu tidak ada yang menggemarinya, maka diamalkan, akhirnya semua gemar, suka melakukannya. Ini yang dimaksud dengan man sanna fil islami sunnah hasanah. Memang ada ungkapan salah seorang sahabat, yaitu Umar bin Khattab, yang mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini. Ini juga tidak ada syariat yang baru. Tunjukkan mana yang baru. Tidak ada yang baru. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu sudah ada di zaman Nabi, yaitu berjamaah salat tarawih. Ya. Berjamaah salat tarawih itu bukan perkara yang baru, bukan syariat yang baru. Berjamaah salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan, itu sudah dilakukan dari zaman Nabi SAW. Ya. Yaitu ketika Nabi salat sendirian dalam masjid, tiba-tiba ada para sahabat nimbrung salat berimaman dengan beliau. Tiga malam namanya. Malam pertama biasanya Nabi kan sholat di rumah, kemudian dia pada malam itu keluar dan sholat di masjid. Para sahabat yang sedang sholat atau yang dalam proses sholat bertarawih masing-masing, tiba-tiba ada yang berinisiatif, lalu ayo kita berjamaah dengan Nabi, ya, ikut dengan Nabi malam pertama. Kalau seandainya itu bukan atau sesuatu yang haram atau tidak dibenarkan, maka setelah sholat, ya, atau setelah rakaat dua rakaat, karena dua rakaat salam, setelah dua rakaat salam ini Nabi SAW mengatakan, kenapa kalian lakukan ini? Balik-balik lagi sholat masing-masing. Tidak, malam pertama selesai, malam kedua pun seperti itu, ya, dilakukan sama Nabi SAW. Tidaklah Nabi SAW mencegah mereka. Malam ketiga demikian. Malam keempat Nabi SAW tidak keluar lagi. Dan alasannya akan disebutkan Nabi besok harinya, setelah para sahabat semua menunggu semalam suntuk, Nabi SAW juga tidak keluar, salat di dalam rumahnya. Setelah subuh, belum dijelaskan oleh Nabi SAW, kalau saya tetap keluar dan saya khawatir difardukan. Kalau sempat difardukan salat tarawih berjamaah, maka kalian tidak akan mampu. Ini menunjukkan bahwasanya dia sudah ada suntunannya, sudah ada sunnahnya. Lalu apa makna kalimat Abu Bakar Umar tadi, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah? Karena memang di awal-awal zaman khilafahnya dia, itu tidak ada dilakukan secara resmi. Ya, tidak dilakukan secara resmi. Yang dia lihat ketika malam pertama lewat di masjid, dia lihat orang ada sholat sendiri, ada sholat berdua, ada sholat bertiga dalam masjid itu. Ya, berarti ada jamaahnya juga. Yang dua orang berarti berjamaah. Ya. Yang dua orang ketika dia lewat malam pertama di akhir khalifahnya, masa khilafahnya, malam pertama dia lihat masjid malam Ramadan tersebut, dilihat masjid bergemuruh dengan bacaan, satu sendiri, satu lagi dengan dua orang di belakangnya, ada yang tiga orang, tetapi imamnya terpisah-pisah. Besok harinya diperintahkan untuk dilakukan di belakang satu imam saja, dikumpulkan semua yang imami satu. Dan dia pada malam pertama ketika dia perintahkan itu benar-benar gembira melihat begitu tenangnya, khusyuknya, dan masjid terdengar satu bacaan saja. Ya. Akhirnya muncul perkataannya tadi, ni'matil bid'atu, karena di awal khilafahnya dia tidak melakukan, dan di masa khalifah Abu Bakar Siddiq juga tidak dilakukan, di zaman Nabi SAW juga tidak dilakukan secara resmi. Ya, di dalam masjid dibawa orang, dikumpulkan dengan satu imam, tidak ada. Tetapi amalan itu sudah ada di zaman Nabi SAW, dan bahkan di zaman Abu Bakar juga demikian, sudah ada salat berjamaah walaupun jamaahnya bukan dengan satu imam. Maka tidak ada dalil untuk membawa kaum muslimin, ayo kita buat hal-hal yang tidak ada tuntunannya, karena memang ini dibuka oleh Nabi SAW kesempatan kita untuk membuat syariat yang baru. Ya, tidak ada. Makanya tidak ada dalil. Dan di antara dalilnya sekarang ini, setiap rasul, setiap nabi diperintahkan untuk menyampaikan apapun yang namanya kebaikan, dan tidak ada yang mereka sembunyikan, dan apapun yang namanya keburukan yang membawa ke neraka, mereka juga telah menyampaikan. Nah, ini dalilnya. Berarti tidak boleh kita membuat hal yang baru yang dianggap baik. Kata Imam Malik, man istahsana faqad syarra. Kata Imam Malik, ini perkataan yang sangat kuat, yang ini dipahami oleh semua orang, semua generasi sana. Itu barang siapa yang menganggap-nganggap baik, kemudian diterapkan anggapan baiknya dalam beragama, maka berarti dia telah menjadi pembuat syariat dalam beribadah. Oh, ini kan baik ini. Oh, ini kan baik. Nah, ini dia telah membuat syariat. Ini kaidah dari nas-nas syariat yang mereka ambil. Barang siapa dalam beragama ini tidak ada dasarnya anggapan baik, dasarnya adalah mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, bukan anggapan baik. Ya. Dalam beragama itu mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, tidak ada anggapan. Karena semua yang merupakan tuntunan Allah dan Rasulnya itu memang baik, bukan dianggap baik, memang baik. Walaupun terkadang kita manusia tidak menganggapnya baik. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala ketika mensyariatkan jihad, itu kan tuntunan Allah dan Rasulnya, manusia tidak suka. kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Difardukan, diwajibkan atas kamu berperang padahal tidak suka kalian. Kalian tidak menganggapnya baik. Sekian banyak syariat yang tidak dianggap baik. Sekarang ini berpakaian bagi wanita, berpakaian busana muslimah bagi wanita muslim, wanita muslimah itu terkadang tidak dianggap baik, menyempitkan gerakan dan tidak bebas. Ya. Kemudian pembagian harta warisan sesuai dengan tuntunan Allah itu juga tidak dianggap baik. Menerapkan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah itu juga tidak relevan untuk diterapkan. Inilah. Kalau kembali kepada anggapan baik manusia yang dicipta oleh Allah, dibuat, diciptakan oleh Allah otak, diberikan mereka oleh Allah hati untuk bisa berpikir, Allah sudah tahu bahwa mereka ini tidak memiliki pengetahuan. Hati sama, otak sama, diberikan oleh Allah, tapi tingkat berpikirnya berbeda. Dan semuanya secerdas-cerdasnya manusia tetap bodoh. Tidak akan mungkin bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Mana ada manusia yang tahu apa yang akan terjadi besok secerdas-cerdasnya? Tidak ada. Apa yang terjadi besok hari? Jangankan besok hari, pagi ini ya. Ada yang bisa menetapkan apa yang terjadi nanti siang hari? Tidak ada. Memastikan. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua. Yang terdahulu, yang sekarang, yang akan datang, Allah mengetahuinya. Maka ditentukan oleh Allah syariat, dan syariat Allah itu yang terbaik. Tidak ada yang menandingi kebaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat, ini dalilnya. Ini harus kita yakini bahwa nabi, rasul yang diutus oleh Allah menyampaikan semua dan sempurna. Kalau seandainya kita masih menganggap syariat yang dibawa oleh nabi itu masih kurang, kalau begitu kita tidak butuh nabi. Ini masih kurang dan kami masih bisa membuatnya, mensyariatkan yang baru. Ini yang pertama yang disampaikan Nabi. Makanya bayangkan ketika dalam safar letih, perjalanan yang panjang, kemudian berhenti untuk istirahat, tiba-tiba Nabi kumpulkan, menunjukkan yang akan disampaikan ini sangat penting. Yang pertama itu tadi, yang kedua, wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Ini yang kedua, berita gaib yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya umat ini, Nabi ketika itu berada di pangkal umat ini di awal, tetapi dia telah memberitahukan apa yang terjadi setelah beliau meninggal dunia. Wa inna ummatakum hadhihi, sesungguhnya umat kalian ini, umat Islam, umat akhir zaman, ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Afiat itu keselamatan, ya. Sehat wal afiat. Afiat itu keselamatan. Keselamatannya, kebaikannya diletakkan oleh Allah di awalnya. Ya, di awalnya. Maksudnya generasi-generasi awal. Tidak muncul fitnah. Kalaupun muncul fitnah itu tidak seberapa. Karena kebaikan lebih mayoritas, lebih mendominasi ke yang lain. Makanya Nabi SAW sampai menyatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Khairun nasi qarni. Ini menunjukkan afiatnya fi awwaliha. Kemudian wa sayusibu akhiraha, dan akan menimpa akhir-akhirnya, akhir-akhir umat ini, balaun, bala-bala, ya, bencana-bencana, perkara-perkara yang membinasakan, wa umurun tungkirunaha, dan akan terjadi pula perkara-perkara yang kalian mengingkari atau yang kalian ingkari, ya, maksudnya dari pemimpin, dari penguasa-penguasa. Di masa Abu Bakar belum ada yang terjadi perbuatan-perbuatan pemimpin yang membuat rakyat manusia kaum muslimin tidak suka. Begitu juga di masa Umar. Dirapatkan, dimusyawarakan, dan yang diputuskan yang terbaik. Kemudian muncul pembawa bid'ah, pembawa bendera fitnah, ya. Pembawa bendera fitnah di zaman Utsman bin Affan, ya. Kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Ini yang diberitahukan oleh Nabi, wa umurun tunkirunaha. Kemudian yang ketiga, wa taji'u fitnatun fayuraqqiqu ba'dhuha ba'dhan. Dan nanti akan timbul, akan muncul, akan datang fitnah. Ini berita gaib juga disampaikan oleh Nabi bahwa nanti dalam perjalanan umat ini akan datang fitnah, mengabarkan sesuatu yang akan datang dan membahayakan, agar yang mendengar bersiap-siap untuk menghadapinya. Dan fitnah-fitnah yang muncul, yang datang, sebagiannya mengecilkan yang lain. Artinya ketika datang yang satu terasa besar, kemudian dia pergi, ya. Atau dalam saat yang sama datang fitnah yang lebih besar, yang sudah pergi ini terasa lebih ringan, terasa lebih ringan karena besarnya yang baru datang. Begitu juga datang setelahnya yang lebih besar lagi, maka yang sebelumnya terasa ringan. Nah, itulah bentuk fitnah, fitnah yang akan bermunculan sampai hari kiamat. Yuraqqiqu ba'duha ba'dhan, sebagian mengecilkan, meringankan yang lain, karena datangnya yang lain yang baru itu lebih besar, lebih bencananya lebih luas daripada yang sebelumnya. Jadi mengeringankan, mengecilkan yang lain. Sampai di sini yang kita baca pada pertemuan yang lalu, dan kita lanjutkan. Wataji'ul fitnatu, kata Nabi SAW melanjutkan, dan datanglah sebuah fitnah. Fayaqulul mu'minu hadhihi muhlikati. Ketika datang fitnah ini, orang yang beriman mengatakan, inilah yang akan membinasakan saya. Tsumma tankashifu, ternyata bukan itu. Begitu besarnya ketika datang, dan orang yang beriman berpegang teguh dan saking khawatirnya dia sampai mengatakan, inilah yang akan membinasakan saya, ternyata fitnah tersebut pun pergi, hilang. Ya. Tsumma tankashif, terbuka lagi dan ternyata tidaklah membinasakan sekali. Wa taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi hadhihi. Datang lagi fitnah yang lain sampai orang yang beriman saking takutnya yang mengatakan, inilah yang membinasakan, inilah yang membinasakan, ini yang menyengsarakan. Nah, begitulah silih berganti, bertubi-tubi datang fitnah menerpa umat Islam ini. Kalau kita membaca sejarah perjalanan kaum muslimin semenjak zaman berakhirnya zaman sahabat, maka kita mungkin ya akan benar-benar ketakutan bagaimana bencana-bencana menimpa, ya. Peperangan di antara para sahabat bermulanya, ya, peperangan di antara para sahabat, mulai terbunuhnya Umar bin Khattab. Ini kata Nabi SAW, inilah pembuka pintu fitnah, ya. Maka hadis dalam Sahih Bukhari, ketika diberitahukan bahwa pintu fitnah itu adalah kematian Umar radhiyallahu ta'ala. Jadi ketika Umar masih hidup, pembawa-pembawa fitnah ini itu tidak berani untuk membawanya ke tubuh Islam atau ke tubuh kaum muslimin karena kekuatan Umar bin Khattab. Dan diupayakanlah pintu ini untuk dibuka. Ya. Dan ternyata tidak bisa dibuka begitu saja, tetapi justru dipecahkan. Makanya Umar ditanya oleh perawi hadis, ayuk sarul, kata Umar kepada yang memberitahukan Hudzaifah ibn al-Yaman, ya, yang menceritakan ini, yang mengatakan, Umar bertanya, apakah pintu tersebut, dia tidak menyatakan tentang dirinya, tetapi dia mengatakan, apakah pintu yang menghalangi itu terbuka sehingga masuk gelombang fitnah, atau dia terpecah? Ya. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman, pintu itu tidaklah terbuka tetapi terpecah. Kata Umar, kalau dia terpecah berarti tidak akan mungkin tertutup lagi. Nah, semenjak itu terus, nah ini yang diceritakan Nabi SAW, bermunculanlah fitnah, terbunuhnya Utsman bin Affan setelahnya, ya, kemudian terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, ya, perpecahan yang besar, peperangan di tubuh kaum muslimin antara para sahabat. Nah, kemudian setelah itu muncullah khilafah Bani Umayyah, peperangan di mana-mana di tubuh kaum muslimin. Ini yang diceritakan oleh Nabi SAW. Jadi bagaimana orang yang beriman menghadapinya itu tadi, mereka khawatir dengan munculnya fitnah akan kebinasaan, dan maka mereka berupaya untuk menghindar. Kalau terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin, mereka tidak mau, karena nanti Nabi SAW akan berikan arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, agar kita tidak terjerumus kepada, termasuk kepada kedua belah pihak. Ya. Nabi SAW menyuruh sikap yang benar adalah mengurung diri di rumah. Kalau kamu tetap memegang pedang, maka peganglah pedang dari kayu. Jangan sampai melukai kaum muslimin, jangan sampai tertumpahkan walau setetes darah kaum muslimin. Ini sikap yang diajar oleh Nabi SAW bila mana terjadi fitnah perpecahan di tubuh kaum muslimin. Sekarang ini subhanallah, dengan mudahnya sebagian kaum muslimin melukai dan membunuh kaum muslimin yang lain dalam masalah agama ini. Dalam masalah beragama, menyakiti dan membunuh kaum muslimin yang lain demi mempertahankan ideologi atau cara beragamanya sendiri. Tidak ada upaya untuk kembali kepada agama Rasulullah SAW. Jadi ini fitnah. Maka jangan sampai, sikap yang benar, jangan sampai menyakiti dan menumpahkan darah, ya, menumpahkan darah kaum muslimin. Kemudian ya, setelah bergelombang fitnah menerpa tubuh kaum muslimin, ya, Nabi SAW mengatakan, faman ahabba an yuzahzaha anin nar. Ini sikap yang, ini prinsip yang lain ya, yang disampaikan oleh Nabi SAW. Faman ahabba an yuzahzaha anin nar wa yudkhalal jannah. Barang siapa yang menginginkan untuk dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, ya, bagaimana caranya? Falyatihi maniyatuhu, maka hendaklah ketika datang kepadanya kematian, datang ajal menjemputnya, dia dalam keadaan wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini yang pertama, dia dalam keadaan beriman dengan Allah dan hari akhir. Ini syarat, prasyarat yang paling utama untuk bisa selamat dari neraka dan masuk surga. Iman, iman, iman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua, wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Ya. Dan hendaklah dia memberikan kepada manusia apa yang dia suka orang manusia memberikan kepadanya. Dia bersikap kepada orang lain dengan cara yang dia sukai orang lain bersikap kepadanya. Kalau dia suka orang lain berbuat baik kepadanya, maka berbuat baik kepada orang lain. Bila mana dia suka orang jujur kepadanya, maka jujur kepada orang lain. Bila mana dia suka orang memberi kepadanya, maka beri kepada orang lain. Bila mana dia suka orang lain tidak menipunya, maka dia juga tidak menipu orang lain. Ini prinsip untuk menuju surga. Selain yang utama adalah iman kepada Allah dan hari akhir, yang kedua, ini prinsip bermuamalah, menjadi orang yang akhlaknya baik. Ini prinsipnya. Ya, ini prinsipnya. Kalau seandainya kita tidak mau ditipu, jangan menipu. Kalau kita tidak mau dicurangi, jangan mencurangi. Kalau kita tidak mau disakiti oleh orang lain, maka jangan menyakiti orang lain. Makanya terkadang senjata makan tuan. Orang yang menjadikan berdakwah sebagai cara, sebagai tempat, wadah untuk menceritakan keburukan orang-orang, maka suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang bercerita tentang keburukannya. Ini pasti. Al-jaza'u min jinsil amal. Kalau dia setiap majelis, setiap pengajian, setiap memberikan pelajaran, dia selalu memakan ya, atau selalu menceritakan buruk si fulan, si fulan, si fulan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka kedoknya, membuka aibnya, sehingga semua orang akan mengetahui aibnya dan orang akan berbicara tentang keburukannya. Dakwah ini, dakwah bukan menceritakan buruk orang. Dakwah ini menyampaikan kebaikan kepada orang, menyampaikan ilmu. Ya. Apalagi menceritakan keburukan pemerintah. Apakah hanya untuk diceritakan sehingga orang selalu merasa benci kepada pemerintah? Ya. Tujuannya kan hanya benci, tidak ada solusi. Padahal Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk berdoa. Ya. Makanya nukilan dari generasi salaf termasuk Imam Ahmad rahimahumullah taala, dia pernah mengatakan padahal dia sudah orang yang menjadi korban pemerintah yang zalim. Ya, dia disuruh untuk meyakini akidah yang menyimpang bahwa Al-Qur'an itu makhluk, dipenjara, dicambuk. Kemudian dia mengatakan kalau seandainya saya yakin ada doa saya itu yang makbul, ya, yakinnya. Kalau saya yakin ada doa saya yang makbul, maka saya peruntukkan untuk pemimpin. Ya. Menunjukkan bahwa doa yang terbaik itu jangan dilupakan untuk orang yang bisa memberikan maslahat yang besar. Ya. Ini sikap yang diajarkan oleh agama kita kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Untuk menguju surga dan terhindar dari neraka, iman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dalam berinteraksi dengan manusia, prinsipnya adalah memberikan kepada orang lain apa yang kita sukai orang lain berbuat kepada kita. Falyati ilan nas atau falyati ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Walyati ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Ini prinsip kedua. Ya. Setelah iman. Ini pun kalau hanya satu saja tidak akan bisa membawa ke surga. Kalau seandainya sekedar memberikan kebaikan kepada manusia sementara tanpa iman, maka tidak sampai ke surga. Ada orang yang seperti ini? Ada. Ada orang yang bergaul dengan berakhlak dengan dalam bergaul dengan manusia luar biasa, tetapi tidak ada iman. Tidak ada iman. Ini tidak membawa ke surga. Karena syarat utamanya adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Setelah itu barulah masuk kepada pembahasan imarah, kepemimpinan. Wa man baya'a imaman, ini sesuai dengan bab kita. Wa man baya'a imaman fa'atahu safqata yadih wa thamrata qalbih. Barang siapa yang membaiat pemimpin lalu dia memberikan kepadanya safqata yadih, genggaman tangannya, yaitu berbaiat, wa thamrata qalbi, dan buah hatinya, maksudnya kepatuhan. Ya. Kalau dia sudah memantapkan untuk mengakuinya sebagai seorang pemimpin yang sah dengan baiat, dengan menerima kepemimpinan penguasa tadi, kata Nabi SAW, fal yuti'hu ini istata'a, maka hendaklah dia mentaatinya semampu dia. Fa in ja'a akhar yunazi'uhu, kalau ada nanti yang lain datang untuk merampas, merebut kepemimpinan yang tadi sudah disahkan oleh mereka, ya, fadribu unuqal akhari, maka penggallah leher yang kedua. Ini pemberontak yang merebut kekuasaan dari seorang penguasa sebelumnya yang sah dengan baiat, dengan cara apapun juga, semua sudah meyakini dia sebagai pemimpin, apalagi yang sesuai dengan tuntunan pemilihan pemerintah, pemimpin yang sesuai dengan yang dituntun oleh agama, tentu lebih utama lagi. Begitu juga yang diangkat sebagai pemimpin dengan cara yang lain, ya, dengan cara yang lain, kalau dia sudah sah kepemimpinannya, maka wajib dia taati. Kemudian bila mana ada yang ingin merebutnya, ya, maka kata Nabi SAW, fadribu unuqal akhari. Inilah yang berhubungan dengan bab kita. Kalau ada nanti yang membuat kekacauan dan memutuskan baiat, ya, pengakuan bahwa pemimpin yang sudah ada itu sah sebagai pemimpin, kemudian dia membuat melakukan pemberontakan, maka diperintah oleh Nabi untuk memeranginya. Kemudian fadanautu minhu, ini lanjutan ceritanya, faqultu lahu ansudukallah, ini kata Abdurrahman bin Abi Rabbi kepada Abdullah bin Amr bin As, ya, saya lalu mendekati Abdullah bin Amr bin As, fakultulahu, dan saya bertanya kepadanya, berkata kepadanya, ansyurukallah, saya meminta kepastian darimu atau meminta penjelasan yang tegas darimu, anta. Jadi bukan anta di situ, tetapi dipanjangkan, anta. Apakah kamu? Sami'ta hadza min Rasulillah SAW, mendengar ini dari Nabi SAW. Kata Abdurrahman, fa'ahwa ila udhunai, maka dia menunjuk ke dua telinganya, wa qalbihi biyadai, dan kepada kalbunya dengan kedua tangannya. Ya, dengan kedua tangannya dia berikan, dia pegang telinganya, kemudian dia pegang dadanya, kemudian mengatakan, waqal sami'athu udhunaya, kedua telingaku mendengarnya, wa wa'ahu qalbi, dan hatiku, kalbuku memahaminya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dia benar-benar mendapatkan ilmu itu dari Nabi. Faqultu lahu, maka Abdurrahman bin Abi Rabbil Ka'bah bin Abi Rabbih berkata kepada Abdullah bin Amr, hadza bnu ammika. Ini dalam suasana kekacauan ketika itu, ya. Hadza bnu ammika, ini anak pamanmu, kata Abdurrahman kepada Abdullah bin Amr, ini anak pamanmu Muawiyah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Ya'muruna an na'kula amwalana bainana bil batil. Menyuruh kami untuk memakan harta di antara kami dengan cara yang batil. Muawiyah ketika itu pemimpin. Nah, jadi Abdurrahman mengklaim bahwa Muawiyah telah menyuruh mereka untuk memakan harta mereka, di antara mereka, dengan cara yang batil. Itu memberikan gaji kepada tentara-tentaranya untuk memerangi siapa? Memerangi Ali. Ya, ini kan dalam masa peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, nanti diserahkan jabat kepemerintahan kepada anaknya Hasan. Ya, jadi ini dimaksud oleh Abdurrahman bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan menggaji tentara-tentaranya untuk memerangi kaum muslimin. Ini kan penggajian yang batil. Ya. Ya'muruna an na'kula amwalana bainana bil batil, karena tidak ada harta rampasan perang ketika itu, ya. Ini peperangan fitnah dan tidak ada perebutan harta rampasan perang. Harta rampasan itu antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Ya. Wa naqtulu anfusana, dan dia suruh kami untuk bunuh diri. Ketika berperang melawan kawan sendiri, kan bunuh diri namanya. Nah, itu yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Abdurrabbihi. Wallahu yaqul, padahal Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, illa an takuna tijaratan antaradim minkum, kecuali dalam perdagangan yang terjadi dengan sukarela di antara kalian. Wala taqtulu anfusakum, dan jangan kalian bunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima, sungguhnya Allah benar-benar bagi kalian maha penyayang. Qal fasakata sa'atan. Ya. Jadi diceritakan kepada Abdullah bin Amr bin As oleh siapa? Abdurrahman, tentang keburukan Muawiyah, tentang kesalahan Muawiyah yang tadi, maksudnya adalah fitnah yang terjadi antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib dengan Hasan ketika itu, yang akhir-akhirnya nanti Al-Hasan menyerahkan semua kepada Muawiyah. Ini bermulanya dinasti Bani Umayyah. Ya. Dan inilah yang diisyaratkan oleh Nabi bahwa Hasan itu adalah seorang pemuda yang luar biasa, yang Allah mendamaikan dua pasukan besar di tangannya. Ya, di tangan Hasan bin Ali. Qala fasakata sa'atan, maka terdiamlah Abdullah bin Amr beberapa saat. Thumma qal, kata Abdullah bin Amr bin As kepada Abdurrahman, ati'hu fi ta'atillah, taati dia kalau dia tetap taat kepada Allah, wa'asihi fi ma'siyatillah, dan jangan taati ketika dia berbuat maksiat. Jadi ini konsepnya, mentaati pemimpin bila mana fi ma'ruf, innama ta'atu fi ma'ruf. Kalau tidak, kalau dia menyuruh untuk berbuat taat dan tidak melanggar agama, taati. Ya. Kalau dia menyuruh untuk berbuat maksiat, jangan taati. Itu dia. Ya. Tetapi ketaatan tetap harus selama tidak menentang aturan Allah dan Rasulnya. Inilah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tersisa berapa hadis? Dua. Kita baca nomor 4715 dengan 4716. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa bin Numair wa Abu Sa'id al-Ashad qalu haddatsana Waqi' ha wa haddatsanahu Abu Quraibin qala haddatsana Abu Muawiyah kilahuma anil A'mas bihadzal isnad nahwa. Ini sanad yang baru. Ya, dengannya Imam Muslim membawa hadis yang tadi, membawakan kembali hadis yang tadi persisnya. Ya. Kemudian hadis berikutnya Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Abu al-Munzir Ismail bin Umar qala haddatsana Yunus bin Abi Ishaq Al-Hamdani qala haddatsana Abdullah bin Abi Safar an Amirin an Abdurrahman bin Abdurrabbil Ka'bah. Ini yang tadi, Abdurrahman bin Abdurrabbil Ka'bah As-Sa'idi. Ya, tadi saya mengatakan Abdurrahman bin Abdurrabbi. Nah, Abdurrahman bin Abdurrabbil Ka'bah As-Sa'idi, muridnya Abdullah bin Amr dalam hadis yang tadi, qala raaitu jama'atan indal Ka'bah. Kata Abdurrahman, saya melihat ada beberapa kumpulan orang yang banyak di dekat Ka'bah. Nah, itu cerita yang tadi. Itu perbedaannya, yaitu dia melihat Abdullah bin Amr bin Al-As sedang menyampaikan pengajian di dekat Ka'bah. Nah, kemudian dia nimbrung dekat dengan, duduk dekat dengan Abdullah dan didengarnya hadis tadi. Jadi dia mendapatkan hadis tadi di mana? Di Ka'bah, di dekat Ka'bah. Kemudian yang isinya tentang banyak hal, yang tadi beberapa poin yang kita dapatkan dari Nabi SAW tentang sempurnanya dakwah para Nabi, tentang berita tentang gaib yang akan datang, fitnah-fitnah akan bermunculan sampai hari kiamat. Kemudian barang siapa yang ingin selamat dari neraka dan masuk surga, dua prinsipnya, yang pertama iman, yang kedua adalah, ini dalam akhlak ya, bermuamalah dengan sama manusia, prinsipnya adalah memberikan yang terbaik kepada orang sebagaimana kita menginginkan orang lain berbuat baik kepada kita. Ya, ini prinsipnya. Kemudian barulah tentang masalah kepemerintahan, prinsip barang siapa yang sudah memastikan sahnya seorang pemimpin, maka bila mana nanti ada yang ingin merebut, maka semua harus memeranginya. Ya, memeranginya. Ya, kemudian masuk ke cerita Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebenarnya itu bukan sebuah penyimpangan, karena itu adalah ijtihad. Ijtihadnya Muawiyah, ijtihadnya Ali bin Abi Thalib, dan mereka tidak lepas dari pahala. Cuma ya, yang dipahami oleh Abdurrahman bahwa ketika Muawiyah ini dianggap memberontak. Padahal tidak. Dia bukan memberontak, dia mencari pembunuh Utsman. Ya. Dan Ali bin Abi Thalib tidak setuju, karena kalau yang itu ditegakkan, maka akan terjadi kekacauan yang sangat besar, karena di pasukannya itu tidak jelas siapa yang membunuh, siapa yang ikut serta. Ini fitnah. Jadi nanti yang tidak terlibat akhirnya kena. Makanya dia ingin mengkondusifkan suasana, tetapi ternyata terjadi fitnah. Dan sikap juga, sikap yang benar yang juga disampaikan oleh Abdullah, selama dia menyuruh untuk berbuat taat, taati, dia tidak menyuruh untuk memberontak. Ya, tidak menyuruh Abdurrahman bin Abdurrabbil Ka'bah, kalau begitu jangan taati dia. Ya, kamu pergi saja ke tempat yang lain dan buat pasukan baru dan memberontak kepadanya. Tidak. Dia mengatakan tetap engkau taati dia selama dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak disuruh untuk memberontak. Taati bila mana dia berbuat ketaatan, dan jangan taati kalau dia menyuruh untuk berbuat maksiat. Ini yang bisa kita simpulkan dari hadis tadi. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.